Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahu ta'ala, babul wudu'i, bab tentang wudu. Nah, al-wudu lughatan mustaqqun minal wada'ati wahia al-husnu wan-nadhafah. Wudu menurut bahasa diambil dari lafadz wadho'ah yang artinya ialah bagus dan bersih. Wa amma bi fathil wawi fal ma' alladhi yutawaddau bih. Wa amma bi fathil wawi fal ma' alladhi yutawaddau bih. Adapun kalau wawunya di fathah, wadhu, maka artinya ialah air wudhu. Jadi airnya ya, yang dipakai untuk berwudhu, itu wadhu. Wasyar'an wa isti'malul ma'i fil a'dha'il arba'ah. Wahia al-wajhu wal yadani war ra'su war rijlani. Ala sifatin mahsusatin fi syar'i ala wajhi ta'abbudi lillahi ta'ala. Ala wajib ta'abbudi lillahi ta'ala. Wudu menurut syariat ialah menggunakan air untuk membasuh empat anggota badan, yakni wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki, dengan cara yang telah ditentukan oleh syariat, dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isti'malul ma' fil a'dha'il arba'ah wahia al-wajhu wal yadani war ra'su war rijlani ala sifatin mahsusatin fi syar'i ala wajhi ta'abbudi lillahi ta'ala. Jadi wudu itu ialah menggunakan air untuk membasuh empat anggota badan, yakni wajah, kedua tangan, kepala dan kedua kaki dengan cara yang telah ditentukan oleh syariat dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa huwa thabitun bil kitabi was sunnah wal ijma'. Wa huwa thabitun bil kitabi was sunnah wal ijma'. Wudu dasarnya adalah Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma'. Fal kitabu ayatul maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa ammal as-sunnah, wa amma as-sunnah fa qawluhu sallallahu alaihi wasallam alladhi rawahu Muslim la yaqbalu wahu salata man ahdatha hatta yatawadda'a. La yaqbalu wahu salata man ahdatha hatta yatawadda'a. Adapun as-sunnah dalilnya diantaranya ialah sabda Nabi SAW, Allah SWT tidak menerima solat orang yang berhadas sampai berwudu. Wa ijma'al ulama ala anna taharata minal hadathi syartun li sihhati shalah. Wa ijma'al ulama ala anna taharata minal hadathi syartun li sihhati shalah. Para ulama ijma' bahwa bersuci dari hadas adalah salah satu syarat sahnya solat. Wakhtalaf al-ulama hal furidha al-wudu'u fi Makkata au fil Madinah. Warajih annahu furida bil Madinah. Para ulama berbeda pendapat, wudu itu diwajibkan ketika Rasulullah di Makkah atau ketika beliau sudah di Madinah, yang rajih wudu itu diwajibkan di Madinah. Nah, wa min fadailil wudu ma yali, di antara keutamaan wudu sebagai berikut. Al-awwal al-wudu'u min ahammi syurutis shalah. Lima fi sahihain an Abi Hurairah marfu'an inna allaha la yaqbalu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawaddo'a. Lima fi sahihain an Abi Hurairah marfu'an inna allaha la yakbalu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawaddo'a. Jadi wudu itu termasuk syarat salat yang paling penting. Berdasarkan riwayat al-Imam al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima sholat salah seorang dari kalian jika hadas sampai berwudu. Asani nusilat faridhatuhu minas sama'i. Fi qawli ta'ala ya ayyuhalladhina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Keutamaan yang kedua, kewajiban wudu langsung diturunkan dari langit, yakni pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu wa ayyuhal yang beriman idza qumtum ila sholati, jika kalian mau melaksanakan salat, fasilu wujuhakum wa aydiyakum al-ayah, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian. Atharis qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahutaala al-wudu'u min khasa'isi hadil ummah. Al-wudu'u min khasa'isi hadhil ummah kama ja'at bihi al ahadith as-sahihah innahum yub'atsuna yawmal qiyamati hurran muhajjalina min atharil wudu'i. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-wudu' min khasa'is hadhil ummah kama ja'at bihi al-ahadith as-sahihah innahum yub'atsuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu'. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa wudu itu termasuk kekhususan yang dimiliki oleh umat Islam ini, umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, di antaranya ialah sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan hurran muhajjalin, yakni bersinar bagian wajah dan kaki-kakinya. Nah, bagian wajah dan tangan-tangannya. Nah, min atharil wudu'. Karena pengaruh dari wudu'nya atau bekas-bekas wudu'nya. Taib. Ini tentang keutamaan-keutamaan wudu. Ada yang bertanya pada definisi wudu secara syariat, kenapa tidak disebutkan membasuh tangan dan berkumur dan membasuhkan air ke dalam hidung? Barakallahu fikum. Nah, ini adalah masuk pada cara-cara yang ditentukan oleh syariat. Untuk membasuh tangan sudah masuk tangan. Untuk berkumur sudah masuk wajah. Memasukkan air ke dalam hidung sudah masuk apa ini? Wajah. Jadi yang dibasuh itu memang cuma empat anggota badan, tapi dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh syariat. Nah, cara-cara yang ditentukan oleh syariat itu diantaranya tangannya dibasuh, terus berkumur, ya, memasukkan air dalam hidung, mengeluarkannya lagi dan lain-lain. Sehingga definisi tadi sudah benar, ya, tidak perlu diralat atau dikomentari. Nah, karena membasuh tangan sudah masuk tangan, berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung termasuk wajah, ya. Hanya saja kita memang belum membahas hadis-hadis yang menunjukkan tentang tata cara berwudu yang syar'i. Jadi definisi itu bersifat mujmal, global. Nah, yang akan dirinci dengan pembahasan hadis-hadis seputar masalah wudu. Nah, qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala, al-hadits at-tasi' wal isrun, hadis yang ke-29. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma kulli wudu'in. Akhrajahu Malik wa Ahmad wa An-Nasa'i wa sahahahu Ibnu Huzaimah wa dzakarahu Al-Bukhari ta'liqan. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sungguhnya beliau bersabda, seandainya aku tidak memberatkan umatku, aku akan perintah mereka untuk bersiwak setiap kali mereka berwudu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Malik wa Ahmad wa Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari secara muallak, yakni tanpa sanad. Derajatul hadis, derajat hadis. Al-hadis sahih. Qala Ibnu Mandah rahimahullah. Isnaduhu mujma'un ala sihhati. Ibnu Mandah rahmataala berkata, sanad hadis ini disepakati sahihnya. Wa hadzal hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadisi Abi Hurairah. Lakin bilafdi ma'akulli salatin. Wahadal hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadithi Abi Hurairah. Lakin bilafdi ma'akulli salatin. Hadis ini diriwayatkan juga oleh al-Imam al-Bukhari wa Muslim dari hadith Abu Hurairah, akan tapi dengan lafad ma'akulli sholatin. Setiap kali apa ini? Sholat. Taib. Wa fi hadzal hadits fawaid. Dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Istihbabus siwak ma'a kulli wudu. Sunahkan untuk bersiwak setiap kali wudu. Nah, jadi bersiwak kemudian berwudu itu hukumnya sunnah. Al-fa'idatu as-thaniyah. As-siwak indal wudu wa inda ghairihi minal ibadat laisa biwajib. Jadi persiwak ketika wudu atau ketika yang lain dari macam-macam ibadah tidak wajib. Al-fa'idatu as-sadisah. Hadal hadith as-syarif min adillati al-qa'idatil kubra al-masyakkatu tajribut taisir fakhasyatul masyakka sababu adami fardiyatihi. Hadal hadith as-syarif min adillati al-qaidatil kubra al-masyakkatu tajribut taisir. Fakhasyatul masyakkah sebabu adami fardiyatihi. Hadis yang mulia ini merupakan dalil tentang kaidah besar, yakni al-masyakkah tajribut taisir. Sesuatu yang berat akan mendatangkan kemudahan. Dalam hadis ini Rasulullah khawatir memberatkan umatnya sehingga menjadi sebab tidak mewajibkan apa ini? Siwak setiap kali berwudu. Nah, al-masyakkah tajribut taisir. Nah, al-fa'idatu ar-rabi'ah. Al-mashhur min madhhab al-Imam Ahmad. Al-mashhur min madhhab al-Imam Ahmad annahu la yujzi'u fi siwaqi illa istimal al-ud. Illa istimal al-ud. وقال الموفق والنووي يجزئ بأي شيء يزيل التغير يجزئ بأي شيء يزيل التغير. وهذا هو الرجح. Yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad bahwa tidak sah bersiwak kecuali dengan dahan siwak. Sedangkan Al-Muwaffiq dan Al-Imam An-Nawawi berpendapat sah dengan apa saja yang bisa menghilangkan bau-bau busuk yang merubah bau mulut, ya. Nah, jadi ketika wudu menurut Imam Ahmad barakfikum itu dikatakan bersiwak kalau pakai dahan siwak. Kalau enggak, maka tidak disebut bersiwak. Adapun Al-Imam An-Nawawi dan Al-Muwaffiq menyatakan boleh dengan apapun, baik dengan jari atau dengan kain atau yang semisalnya. Nah, dan pendapat yang kedua ini yang rajih, bahwa bersiwak itu ikhwan fillah azakumullah, jika tidak bisa dengan dahan ketika wudu, maka bisa menggunakan tangan. Taib. Kama rawa dzalika Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala an fi sifati wudhu'i Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu Ahmad wa shahahahu Ibnu Hajar. Sebagaimana hal itu diriwayatkan oleh Ali Ibnu Abi Thalib ketika menjelaskan sifat wudu Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hajar. Nah, berarti Ali bin Abi Thalib mempraktekkan sifat wudu Nabi. Beliau kemudian menggosok-gosokkan apa ini? Jarinya. Nah, giginya digosok-gosok pakai jari. Nah, barakallahu. Sehingga bisa dikatakan persiwak ketika wudu, walaupun tidak dengan apa ini, dahan siwak. Taib. Adapun pembahasan hadis berikutnya, insyaallah kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Ya sallallahu umrana subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.